السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita masuk pada nama sifat mudhari. Nasab fi'il mudhari, perangkat-perangkat membuat fi'il mudhari jadi nasab. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fan nawasibu asyaratun. Penasab ada 10, yaitu an, walan, wa'idan, wakai, walamukai, walamujukut, wahatta, waljawab bilfa, walwawi, wa'aw. An, 1, lan, 2, idan, 3, kai, 4, lamukai, 5, lamul jebut, 6, hatta, 7, jawab bilfa, 8, dengan walwawu, 9, aw, 10. Aku lo, kala syarih, wa ta'ala, aku lo, ikhtalafan nahwiyun, fi ada di nawasil nawasibil fi'il mudhari. Para ahli nahwu berselisih pada jumlah penasab fi'il mudhari. Fadaba al-munsannifu taba'an lil kufiyyin. Penulis berpendapat itu mengikuti orang-orang Kufah. Pendapatnya orang-orang Kufah. Penulis ikut-ikutan pendapat orang Kufah. Ila ana asyara. Bahasanya penasab itu ada 10. Wa ya al-madkura fil matan. Dan 10 tersebut sudah disebutkan dalam matan. Wa dhaba al-Basriyun ila ana arba'atu faqat. Orang-orang Basrah, ahli nahwu dari Basrah berpendapat hanya 4 saja. Wa ya, an, walan, wa idan, wa kai. Ajaannya 4 ini, 1, 2, 3, 4. Wa ada wa sahih, dan ini yang benar. Ini menurut pensyarah, yang mensyarah menguatkan pendapat ini, menguatkan pendapat orang-orang Basrah. Hanya 4 saja. Wa masittatu al-baqiyah, adapun 6 yang sisanya. Jadi 10 dikurang 4 tinggal 6. 6 yang sisa, fa innal mudhari'ah yantasibu ba'da bi'an mutmarah. Bahwasanya fi'il mudhari' itu nasab. Nasabnya setelahnya, itu dengan an mutmarah. Jadi nasabnya bukan dengan lamukai, lamul juhud, wahatta, tapi nasabnya itu dengan setelahnya, setelah dari itu tadi semua, yaitu karena di situ ada an mutmarah, an yang tersembunyi. Jadi nasabnya bukan dengan jawab fa atau hatta atau jawab wawu atau au, tapi dengan an yang disembunyikan. Jawazan au wujuban, baik jawaz maupun wajib. An yang disembunyikan boleh disembunyikan atau wajib disembunyikan. La anna iyallati nasabatmu. Jadi bukan dia yang menasabkannya. Jadi bukan hatta, bukan lamul kai, atau lamul cukup. Sebagaimana akan datang penjelasannya insya Allah ta'ala. Fa'amalu hadil arba, maka yang pertama dari 4 ini yaitu an. Penasab pertama yaitu an. Bifat'il hamzah. Hamzahnya di fathah. An. Bukan in tapi an. Wasukunun nun. Nunnya di sukun. Waya umul bab, dan ini induk pembahasan. An ini sebagai induknya. Li'ana tansiful mudhari' dhahirah wa mudmarah. Karena an di sini menasabkan fi'il mudhari' baik nampak maupun yang tersembunyi. Waktu sama harfa masdar dan diberi nama harfa masdar wa nasbin wa istiqbalin, huruf nasab dan huruf istiqbal. Fa misalu nasbiya, contoh nasabnya lil mudhari dhahiratan, contoh an menasabkan fi'il mudhari secara nampak. Kau lupa pada ucapanmu a'jabani antajtaida, mengagumkanku antajtaida, engkau bersungguh-sungguh. Asalnya tajtaidu kemasukan an jadi antajtaida. Dalnya diharokati fathah nampak. Di an merubah fi'il mudhari jadi fathah dan nampak. Wa qawlu ta'ala dan firman Allah ta'ala yuridullah an yukhaffifa ankum, Allah menginginkan ingin agar ringan bagi kalian, Allah ingin meringankan kalian. An yukhaffifa, asalnya yukhaffifu dimasuki an menjadi an yukhaffifa, fa'nya di fathah, mansubnya dengan dohir nampak. Fa'an harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin, an ini huruf masdar, huruf nasab dan istiqbal. Wa kullun min masing-masing dari tajtaid wa yukhafif fi'lul mudhari, masing-masingnya fi'il mudhari mansubun, fi'il mudhari yang dinasab bi an dengan an. Wa alamatu nasbi al-fathah al-dhahira ala akhiri, tanda nasabnya dengan fathah yang nampak pada akhirnya. Wa sumiyat harfu masdar, nah sekarang ini di sini disebutkan kenapa an disebut huruf masdar. Li anna tasbiqu ma ba'da bi masdar takdiru fil misal awal. A'jabani ijtihaduka, karena an akan apa? Tasbiqu. Jadi kanaan tersebut melebur dengan apa yang setelahnya, yaitu menjadi masdar. Jadi an sama fi'ilnya dirubah jadi masdar. Takdiru fil misalil awal, takdirnya pada contoh pertama yaitu a'jabani ijtihaduka, asalnya an tajtaida, an sama fi'il tajtaida ini dilebur jadi satu, dibuat masdar. Tajtaid ini kan dari ijtada, yajtaidu ijtihadan, ijtihadun masalahnya ijtihadun. Di situ ada domir anta, anta jitaida, tajtaid di situ kan mengandung domir anta sehingga ditambah domir kaf ijtihaduka, a'jabani ijtihaduka. Wa fil misal tsani, contoh pada yang kedua, yuridullah antakhfifa ankum. Dalam ayat yuridullah an yukhaffifa ankum. Yukhaffif maksudnya takhfif. Khaffafa yukhaffifu takhfif. Takhfif ini maksudnya an yukhaffif. Wa nasab, nah, tadi selesai an disebut huruf masdar karena apa? An sama fi'il setelahnya itu lebur jadi masdar sehingga disebut huruf masdar. Sekarang an kenapa disebut huruf nasab? Li'anna tansibul mudhari, karena dia menasabkan fi'il mudhari. Wastiqbal, kenapa disebut istiqbal? Li'anna tusayyiru zamanahu khalisan listiqbali pada ankana salihan lil hali wastiqbali. Dia disebut istiqbal karena dia merubah waktu fi'il mudhari khalisan listiqbal, hanya khusus untuk istiqbal. Namanya fi'il mudhari bisa hal, bisa saat itu dan bisa akan datang. Tapi di saat kemasukan an maka berubah fi'il mudhari tersebut yang di saat itu dihilangkan. Ba'da an kana salihan lil hali wastiqbali, setelah fi'il mudhari tersebut pada asalnya boleh atau bisa untuk hal dan istiqbal. Jadi fi'il mudhari asalnya boleh di saat itu atau yang akan datang, waktunya saat terjadi atau yang akan datang. Akan tetapi setelah kemasukan an maka hanya untuk istiqbal. Di sini ada yang perlu ditanyakan. Dan yang huruf masdar kan? Iya. Maksudnya melebur itu apakah sebuah an ini dia bermakna mas, bermakna masdar atau gimana? Gimana? Oh, jadi an kalau bergandeng dengan fi'il itu disebut dalam bahasa Arab masdar mu'awwal. Jadi an ditambah fi'il itu disebut masdar mu'awwal, masdar tak yang ditakwil. Jadi an sama fi'ilnya itu kalau dilebur, dirubah, maka dia dirubah jadi masdar. Tapi ini kalimatnya nggak perlu dirubah ya? Cuma artinya seperti masdar itu. Iya. Misalnya ajabani antat dahidah ini. Kalimatnya kan tetap antat dahidah ya? Iya, tapi kita memaknanya seperti ya seperti masdar itu. Gini, jadi ajabani antat dahidah. Ini kan seperti ini. Ajabani antar jetaida telah mengagumkan aku karena kamu bersungguh-sungguh dalam berucap, dalam ucapan kita memakai ini bisa, atau dengan masdar ajabani ijtihadu kan, telah mengagumkan kesungguh-sungguhanmu. Dari sisi mana sama, tapi dari sisi penulisan beda. Jadi boleh memakai ini, boleh memakai itu. Tapi untuk ayat ya nggak boleh berubah-ubah. Cuma kan di ayat hanya sekedar tak, kalau ditakdirkan bisa jadi masdar, jadinya seperti tadi. Kalau kita mengartikan bisa seperti mengartikan masdar. Iya. Kalau ini kan soalnya ajabannya mengagumkanku sesungguhnya ya. Gak bersungguh-sungguhan gitu kalau makna ini ya. Jadi mengagumkan aku, engkau bersungguh-sungguh. Jadi engkau bersungguh-sungguh mengagumkanku. Nah, ganti Kesungguh-sungguhanmu membuat aku takut. Jadi asalnya fi'il, jadikan masdar, masdar isim. Jadi ingat-ingat, kalau an bersambung dengan fi'il, fi'il mudhari, itu disebut masdar mu'awwal. Jadi masdar mu'awwal. Nah, masdar mu'awwal ini bisa dirubah jadi masdar. Caranya seperti tadi. Jadi dicari masdarnya dulu, kemudian domir yang di situ domir apa? Anta jitaid, ini cari masdarnya dulu. Dari kata ijtada ya jitaidu ijtihadun. Ini masdarnya sudah ketemu. Kemudian cari domirnya. Di situ anta jitaid, domirnya anta, sehingga ijtihadun. Kemudian ada lagi. Tapi masdar mu'awwal artinya masdar yang ditakwil ya. Iya, artinya masdar yang ditakwil. Takdirnya ya ini. Jadi sampai di antar cita aja ini masdar mu'awwal takdiruhu, jadi ini ajaban ini ijtihad juga ditakdirkan jadi ijtihad juga. Kemudian kita lanjutkan al harfu tsani, huruf yang kedua yang menasabkan fi'il mudhari yaitu lam. Wa ya harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin, ya huruf yang menafikan, meniadakan, lam tidak akan, wa nasbin dia menasabkan, wa istiqbalin dan untuk waktu yang akan datang, nahu lan usafiro, aku tidak akan safar. Tidak, jadi dia nafi nasab, dia menasabkan usafiro istiqbal di waktu yang akan datang. Wa qawlu ta'ala, firman Allah ta'ala, lan yaghfirallahu lahum, lan yaghfiro, ini ada lan sehingga berubah jadi fa yaghfiro. Fakulun min usafir wa yaghfir fi'lun mudhari, masing-masing dari usafir dan yaghfir fi'il mudhari mansubun bilan, dia dinasab karena ada lan. Wa alamatu nasbi al-fathah dhairah ala akhir, tanda nasabnya yaitu fathah yang nampak pada akhir. Wa sumiyat harfu nafyin, dinamakan huruf penafi, peniadaan, li'anna tunfil hadas, karena dia meniadakan kejadian, wawa as-safar, itu safar masalan, contoh pada ini, pada contoh tadi lan usafir, ini kan yang ditiadakan safar, aku tidak akan safar, meniadakan kejadian safar. Wa nasab wa istiqbal mislu ma taqaddam fi an, sedangkan nasab sama istiqbal ini penjelasan seperti apa yang telah lewat yaitu pada an. Al harfu salis, huruf yang ketiga, idan wa ya harfu jawabin wa jazain wa nasbin nahu idan tancah, huruf yang ketiga yaitu idan. Idan ini harfu jawab wa jazak, huruf untuk menjawab dan membalas pertanyaan, membalas yaitu atau menjawab dari pembicaraan orang. Wanaspin dan urut nasab nawu idan tanjaha. Kalau begitu kamu akan cerdas. Idan kalau begitu atau jadi engkau akan sukses. Jawaban liman qala laka saat taitu fi turusi. Aku akan bersungguh-sungguh dalam pelajaranku. Jadi idan tanca ini komentar atau balasan atau jawaban dari ucapan seseorang. Ada orang mengatakan saat cita itu fiturusi, aku akan bersungguh-sungguh dalam pelajaranmu. Nah, yang mendengarkan ucapan ini menjawab, membalas, mengomentari dan idan tanca. Sehingga idan ini harfu jawab wa jaza. Sedangkan nasab sudah lewat tadi, itu dia menasabkan. Idan tanca. Fa idan harfu jawabin wa jaza wa nasbun. Idan harfu huruf jawaban, jaza dan nasab. Wa tanca fi'ilun mudhari'un mansubun bi idan. Tanca fi'il mudhari' yang dinasab dengan idan. Wa alamat nasbi al-fath'a dhahirah ala akhiri. Tanda nasabnya dengan fathah yang nampak pada akhirnya. Ini di sini dijelaskan bahwa sumiat harfu jawab. Dia dinamakan harfu jawab kenapa? Li'annaha taqa'u jawaban likala min sabiqin 'alaiha. Karena dia terletak sebagai jawaban pada ucapan yang telah lewat padanya. Jadi idan ini tidak bisa serta-merta diucapkan tanpa ada orang bicara dulu. Jadi dia ada, dia diucapkan karena ada ucapan yang pertama. Kalau dia misalkan ketemu sama temannya gak ada apa-apa langsung idan, gak bisa. Karena ini jawaban. Wa jaza balasan li anna ma ba'da jaza'un lima qabla. Karena apa yang setelahnya itu balasan apa yang sebelumnya. Jadi maka jawab sama jaza ini satu rangkaian. Jadi insyaallah tanpa diterangkan yang jaza ini insyaallah sama dengan jawab. Ya terletak itu sebagai balasan atau jawaban. Wanas bin liana tan sikul mudor. Dia kalau nasab karena nasabkan fi'il mudor. Al-hafu rabi, huruf yang keempat kai, yaitu waya harfu masdarin wanas bin. Kai ini huruf masdar seperti an. Jadi kai ini kalau masuk pada fi'il bisa ditakwil jadi masdar. Wanaspin dia juga huruf penasab. Wayushtaratu linasbil mudhari biya an tataqaddama lamut ta'lil lafdan. Disyaratkan kai ini bisa menasabkan fi'il mudhari kalau didahului dengan lam ta'lil, lam untuk alasan, lafdan baik secara terlafatkan, secara nampak, secara terlihat. Nau jitu likai ata alama. Jitu aku datang li. Nah, di sini ada li. Li di sini lam ta'lil. Jadi ini syaratnya. Kai di sini dia harus ada lam likai. Sehingga dia bisa menasabkan ata alam, nikai ata alam. Ini kalau yang lamnya nampak, lamnya jelas, terlafadkan. Au takdiron, dia juga bisa menasabkan fi'il mudhari, harus ada lam ta'lil, tapi lam ta'lil cara takdirnya tidak nampak. Nau ciktu kai ata'allam, di situ tidak terlafadkan nikai, hanya sekedar kai ata'allam, tapi takdirnya dia itu ada. Sebenarnya dia ada tapi tidak ditambahkan. Falam lamu ta'lil, lam ini ada lam ta'lil, lam untuk alasan, supaya untuk wakai harfu masdar wa nasbin, kai huruf masdar wa nasab. Wa ta'allam, wa ata'allam fi'lun mudhari mansubun. Ata'allam ini fi'il mudhari yang dinasab bi kai, karena adanya kai. Wa alamatu nasbi al-fathah ad-dhari ala akhiri, tanda nasabnya fathah yang nampak pada akhirnya. Wa kai fi'il misali sani harfu masdari wa nasbin ala takdir lam ta'lil, kai pada contoh yang kedua itu ciktu kai ata'allama, yang tidak ada alamnya tapi secara takdir ada, itu huruf masdar wa nasab ala takdir lam ta'lil, dengan takdir adanya lam ta'lil. Jadi dia syaratnya harus ada lam ta'lil, baik secara lafad maupun tidak dilafadkan, dia tetap ada sebenarnya. Awat alam fi'il mudhari mansubun biya, atau alam ini fi'il mudhari mansubnya karena ada kai. Walamatu nasbi al-fathah al-dhari'a al-akhiri, tanda nasabnya yaitu fathah yang nampak pada akhirnya. Wa takdir likai atau alam wa misaluhuma minat tanzil qawlu ta'ala, dan takdir likai atau alama, dan contoh keduanya minat tanzil dari Al-Quran, yaitu firman Allah Ta'ala likaila ta'saw. Likaila ta'saw, di sini juga ada lam ta'lil, ini yang nampak ya, yang terlafadkan. Wa qala Ta'ala, dan firman Allah Ta'ala kai taqarra ainu, kai di sini tidak ada lam ta'lil seperti contoh yang tadi ciktu kai ata'allam. Jadi dalam Al-Qur'an pun disebutkan ada yang memakai lam, ada yang tidak, tapi intinya sebenarnya mereka memakai kai ini memakai lam semua, cuman ada yang nampak ada yang tidak. Wa sumiyat harfu masdar, dia juga disebut huruf masdar ini. Li ana tasbiqu ma ba'da bi masdar, karena dia melebur bersama yang setelahnya menjadi masdar. Takdiru fil misalain al awwalain, takdir yang pada dua contoh pertama yaitu jitu li ta'allum, ta'allama ya ta'allamu ta'allum, li ta'allum, aku datang untuk belajar. Wa fi salis, contoh yang ketiga li adami asakum ai husnikum, husnukum yaitu kesedihan kalian. Likaila taksau, pada ayat likaila taksau, likaila taksau takdirnya li adami asakum, yaitu li adami husnikum, karena agar tidak ada kesedihan kalian. Wa fi rabi, pada ayat pada contoh yang keempat yaitu ayat kai taqarra ainuha, ini takdirnya apa? Li ikrari ainiha, untuk menyejukkan matanya. Li kai taqarra dijadikan masdar, jadi li ikrari ainiha,